halaman 44 Matan Al-Ajurumi. Sebelum kita melanjutkan, sedikit mengulang, isim marfu ada berapa jumlahnya? Isim marfu 7. Isim marfu itu jumlahnya ada 7. Yang pertama apa? Fa'il. Fa'il itu pelaku nggih. Pelaku. Kemudian yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti pelaku. Artinya objek atau maf'ul bih yang digeser ke depan menggantikan posisi fa'il. Itu yang kedua. Yang ketiga mubtada. Mubtada itu secara ringkas apa? Isim marfu yang letaknya di awal kalimat. Di awal kalimat. Kemudian yang keempat khobar. Kalau khobar fungsinya melengkapi mubtada. Pelengkap mubtada. Yang kelima isim kana wa akhwa tuha. Kana wa akhwa tuha. Kana dan saudara-saudaranya. Berapa bersaudara mereka? 13. Fungsinya sama. Baik berbentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Madhi, mudhari', amr semua berfungsi sama, yaitu merafa'kan isim, menasabkan khabar. Dari semua yang sudah pernah kita pelajari ini, semuanya kan statusnya marfu', nggih. Statusnya marfu'. Untuk tanda rafa'nya berbeda be. Beda. Kan begitu nggih. Jadi misalkan fa'il marfu. Yang namanya fa'il pasti marfu. Tanda rafa'nya macam-macam. Kalau mufrad tandanya apa? Dhamma. Kalau musanna alif. Jamak mudzakkar wawu. Jamak muannas? Jamak muannas? Dhamma. Muslimatun. Dhamma. Asmaul khamsah? Wawu. Kan itu. Ghairu munsharif. Dhamma. Af'alul khamsah? Enggak af'alul khamsah kok. Bukan fa'il. Betul Mas Santo. Af'alul khamsah bukan fa'il karena af'alul khamsah fi'il. Betul ya? Af'alul khamsah itu bukan fa'il. Tapi kalau marfu tandanya apa? Kalau marfu nun, subutun nun. Jamak taksir kalau marfu fa'il tandanya apa? Dhom. Dhomma, seperti itu. Demikian juga mubtada. Mubtada khabar semuanya marfu. Tanda rafa'nya apa? Menyesuaikan. Kita masih ingat insyaallah tanda rafa' ada berapa? Formasinya jangan lupa. Menyerang atau bertahan? Tanda rafa' ada berapa Mas Marwanto? Ada 4. Tanda rafa' ada 4. Yang pertama dhammah. Yang kedua wa, wawu. Yang ketiga a, alif. Yang keempat subutun nun. Dari 4 tanda rafa' ini, yang 3 untuk isim. Yang 1 untuk fi'il. Dhammah, alif, wawu. Ini untuk isim nggih. Nun untuk fi'il. Af'alul khamsah. Sementara fa'il, isim atau fi'il? Fa'il. Pasti isim, betul. Naibul fa'il? Pasti isim. Mubtada? Isim. Khabar? Isim. Isim kana? Isim juga. Berarti semuanya isim marfu. Tandanya ada berapa? 3. Karena yang keempat gak mungkin. Karena nun itu tanda rafa'nya fi'il. Gak mungkin fi'il jadi fa'il, fi'il jadi naibul fa'il, fi'il menjadi mubtada, fi'il jadi khabar itu gak mungkin. Maka, ya, fi'il jadi khabar. Jumlahnya. Yang jadi khabar nanti fi'il fa'ilnya, bukan fi'ilnya saja. Kan itu, kesatuan antara fi'il dan fa'il. Betul, Mas Iswanto. Sehingga kesimpulannya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, kan itu ya, khabar. Khabar yang, apa yang mufrad. Kemudian isim kana, khabar inna, itu semuanya marfu dengan tanda dhammah atau alif atau wawu. Marfu tandanya dhammah, alif, atau wawu. Baik, kita lanjutkan sekarang isim marfu yang ke berapa? Keempat, Pak Udin. Pak Udin keempat loh. Yang ke malah ketujuh, Pak Mo. Yang keenam. Karena yang pertama fa fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar, yang kelima isim ka, yang keenam sekarang khabar inna. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa amma inna wa akhwatuha. Diterjemahkan monggo, wa amma dan adapun inna, inna dan saudara-saudaranya. Fa innaha, fa maka inna sesungguhnya ha dia, sesungguhnya dia tansibu menasabkan al isma isim, wa tarfa'u dan merafa'kan al khabara. Adapun inna dan saudara-saudaranya maka berfungsi menasabkan isim, merafa'kan khabar. Kebalikan dari apa? Kana wa akhwa tuha. Kebalikan dari kana wa akhwa tuha. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Ay nawairuha fil amali. Sudah pernah kita terjemahkan. Nawairuha fil amali. Apa artinya nawairuha? Yang semisalnya. Nawairuha yang semisalnya. Fil amali. Dalam hal apa? Fungsi. Kenapa disebut saudara inna? Kenapa disebut saudara inna? Karena fungsinya sama. Jadi pertanyaannya, kenapa disebut saudara inna? Karena fungsinya sama dengan inna. Kenapa disebut saudara kana? Karena fungsinya sama dengan kana. Catatan kaki nomor dua. Ay alladhi kana mubtada'an. Apa artinya ay? Artinya alladhi yang kana adalah dulunya mubtada'an. Mubtada. Wa yusamma wa dan yusamma dinamakan atau disebut. Ba'da setelah dukhuliha masuknya dan dinamakan setelah masuknya inna ismaha isimnya. Isim apa? Isim in? Inna. Jadi dulu namanya mubtada. Asalnya mubtada. Setelah ditambahkan inna berubah nama menjadi isim inna. Kalau dalam pembahasan sebelumnya mubtada setelah ditambahkan kana menjadi apa? Isim kana. Khobar menjadi khobar kana. Di sini pembahasan kita yang keenam, mubtada setelah ditambahkan inna berubah nama menjadi isim inna. Sebelumnya marfu menjadi mansub, kebalikan dari kana. Khobar setelah ditambahkan inna dinamakan khobar inna. Sebelumnya marfu, kemudian tetap menjadi marfu. Kan begitu nih. Qala syarihu, catatan kaki nomor tiga. Ay, alladhi kana khabaran lil mubtada. Kabarnya ay, yaitu alladhi yang kana dulunya khabaran, khabar lil mubtada, untuk mubtada. Sebelumnya khabar mubtada. Wa yusamma dan dinamakan ba'da setelah dukhuliha masuknya khabaroha, khabarnya. Setelah dimasuki inna dinamakan khabar inna. Nomor empat. Ya, kembali ke atas lagi. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha dhalik. Wa hiya, apa artinya wa hiya? Dan dia, yaitu Jadi saudara-saudara inna, inna bersaudara itu siapa saja? Yaitu satu, in, nah, dua, tiga, lakinna, empat, ka'anna, lima, laita, enam, Allah. Berarti berapa bersaudara mereka? Berenam. Inna bersaudara jumlahnya berapa? Betul enam? Inna bersaudara. Jadi inna termasuk yang dihitung. Ya, makanya jadi inna bersaudara. Bukan saudara-saudara inna, tapi inna bersaudara jumlahnya berapa? Enam. Kalau saudara inna? Lima. Kalau saudaranya inna ada lima. Kalau inna bersaudara? Enam. Apa saja? Satu, inna. Dua, anna. Tiga, lakinna. Empat, ka'anna. Lima, laita. Enam, la'alla. Kita lihat catatan kaki. Nomor empat. Wahia, apa artinya wahia? Dan dia bikasril hamzati. Mengkasrah hamzah. Jadi i. Wa tasdidin nuni. Tasdid apa? Dan mentasdid nun. Jadi bacanya apa? Inna. Nahu, contoh. Inna sidqa najatun. Apa artinya inna? Sesungguhnya. As-sidqa, kejujuran itu, najatun, keberhasilan, keselamatan, kesuksesan. As-sidqa, kedudukannya sebagai apa? Isim inna. Karena isim inna, marfu, mansub atau majrur? Mansub. Tanda nasabnya? Fathah. Najatun sebagai apa? Khobar inna. I'rabnya? Marfu. Inna sinqa najatun. Yang kelima, wahia bifathil hamzati wa tashdidin nuni. Wahia, dan dia, bifathil hamzah, dengan memfathah hamzah. Wa tashdidin nun, dan mentashdid nun. Cara membacanya berarti, anna, inna, anna. Nahu, contohnya, alimtu anna sidqa najatun. Apa artinya alimtu? Aku mengetahui. Saya tahu. Anna sidqa, bahwa kejujuran itu najatun, adalah keselamatan. Alimtu fi'il dan fa'il. Alim itu fi'il madhi. Tu, dhamir, fa'il. Anna, huruf taukid. Namanya nanti. As-sidqa, isim anna. Najatun, khobar anna. Karena isim anna, mansub. Najatun, khobar inna, marfu. Yang keenam. Qala wahiya bitasdidin nuni. Apa namanya wahiya? Dan dia bitasdidin nun. Dengan nunnya ditasdid. Karena kalau tidak ditasdid, huruf ataf. Kalau cuma lakin, itu huruf ataf. Tapi kalau lakinna, huruf taukid. Nahwa artinya, contoh. Khalidun alimun. Khalid adalah orang yang alim. Khalidun, kedudukannya sebagai apa di sini? Isim marfu di depan. Mubtada. Khalidun mubtada marfu. Tanda rafanya dhammah karena mufrad. Alimun, kedudukannya sebagai apa? Khobar. Ada mubtada, harus ada khobar. Khalidun mubtada, alimun khobar. Lakinna, saudaranya inna. Apa fungsinya? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isim lakinna? Hu, dhamir. Mana khobarnya? Fasikun. Karena khobar lakinna, marfu. Karena menjadi khobar lakinna, maka marfu. Lakinnahu fasikun. Yang ketujuh. Wahia bitasdidin nun. Apa artinya wahia bitasdidin nun? Dan dia dengan mentasdid nun. Ka'an, nah, nahu, contohnya. Ka'anna Muhammadan qamarun. Ka'anna itu artinya apa? Seakan-akan. Muhammadan, Muhammad. Qamarun, bulan. Muhammad itu seakan-akan bulan. Atau seperti bulan. Muhammadan i'rabnya. Muhammadan i'rabnya apa? Mansub. Kenapa mansub? Isim ka'anna. Qamarun i'rabnya? Marfu. Kenapa marfu? Khabar ka'anna. Nomor 8. Wahiyya bifathit ta'il fauqaniyah. Bifathit ta'il fauqaniyah. Wahiyya. Dan dia. Bifathi. Bifathah. At-ta'i. Ta'al fauqaniyah. Yang letaknya di atas. Fauq. Itu kan artinya di atas. Nahu. Contoh. Laita syababa a'idun. Apa artinya laita? Seandainya. Asyababa. Waktu muda. A'idun. Bisa kembali. Bisa enggak? Enggak bisa. Nanti akan kita baca laita itu fungsinya untuk berkhayal. Atau sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Laita syababa a'idun. Seandainya masa muda itu bisa kembali. Asyababa, kenapa mansub? Kenapa mansub isim? Laita. Tanda nasabnya? Fathah. Karena isim mufrad. A'idun, kenapa marfu? Khabar laita. Tanda rafaknya? Lomba. Karena isim mufrad. Yang kesembilan, catatan kaki. Wahiyya bitasydidil lamil akhirah. Bukan akhirah, tapi akhirah. Wahiyya. Dan dia fitasdid dengan mutasdid alam lam al akhirah yang terakhir. Karena ada berapa lam? La'alla. Ada dua. Lam yang pertama dan lam yang terakhir. Nah yang fitasdid yang lam keberapa? Yang terakhir, yang kedua. Yaitu la'alla. Jangan lupa bacanya tasdid. La'alla. Artinya mudah-mudahan. La'allakum tatakun, kan gitu. Semoga mudah-mudahan seterusnya. La'alla zaidan qadimun. Apa artinya la'alla? Mudah-mudahan, semoga. Zaidan, zaid. Qadimun, datang. Moga-moga zaid datang. Zaidan kenapa dibaca mansub? Isim la'alla. Qadimun kenapa dibaca marfu? Khabar la'alla. Jadi intinya inna wa akhwatuha. Inna bersaudara. Jumlahnya berapa? 6. Yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Na, na, na, na, la, la. Ya kan? Marhaban. Na, na, na, na, lala. Kan gitu. Inna anna lakinna ka'anna. Itu kan singkatannya apa? Na na na na lala. Laita dan la'alla. Ini kalau ada Pak Mariono mungkin lebih bagus lagi singkatannya kalau ada Pak Mariono. Jadi na na na na la la. Inna anna lakinna ka'anna dan laita la'alla. Kemudian contoh i'rab nomor 10 catatan kaki. Al-i'rabu. I'rabnya. Inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid. Taukid artinya apa? Penegas, penguat. Inna itu huruf taukid wa nasbin dan nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Wa zaidan dan zaid ismuha isimnya mansubun biha mansub dengannya dengan sebab inna wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al fathatu dhahiratu ala akhirih fathah zahirnya di akhir zaidan wa qaimun. Dan qaimun dibaca sama-sama setelahnya 1, 2, 3. Khobaruha marfu'un biha wa'alamatu rabbihi al-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Nomor 11, al-i'rab. Laita. Laita adalah harfu tamannin. Huruf tamanni, huruf untuk berhayal. Wa nasbin, huruf nasab. Kenapa dinamakan huruf nasab? Karena menasabkan i, isim. Wa amran, ismuha. Amr sebagai i, isimnya. Wa syakhisun, khabaruha. Apa artinya wa syakhisun? Dan syakhisun khabaruha. Syakhisun kemarin sudah dibahas. Bisa artinya datang, bisa artinya pergi. Ala nahwi ma taqaddam, sesuai yang sudah kita lewati tadi. Ala itu atas, nahwi semisal ma apa-apa taqaddama yang sudah lewat. Artinya seperti sebelumnya, cara i'rabnya itu selengkapnya. Nah, jadi cukup sampai di sini untuk hari ini, tidak usah banyak-banyak. Hanya 20 menit saja kalau dihitung. Nah, 20 menit itu sudah cukup membuat mesin panas. Kan ini. Tapi minimalnya coba secara insyaallah panjenengan bukan secara tidak sadar, secara sadar sebenarnya perkembangan kita sudah cukup progres. Kenapa? Mudah, misalkan saya tanya isi marfu ada berapa? Itu enggak usah mikir 7. Sambil ngantuk pun pasti bisa jawab itu. Isi marfu ada berapa? 7. Suruh nyebutkan sambil setengah ngantuk, saya yakin masih bisa itu. Apa saja? Fa'il, ma'idun fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna. Yang belajar lebih lama belum tentu bisa. Kenapa? Karena mungkin jarang diulang-ulang. Kalau coba tanya isim marfu ada berapa? Kan itu ditanya. Kana bersaudara jumlahnya berapa? 13. Yang belajar lama belum tentu bisa nyebut 13. Ngitung sih. Piro yo. Karena apa? Tidak disimpulkan. So, ina bersaudara ada berapa? 6. Karena saya dulu juga seperti itu. Belajar lama bertahun-tahun, 7 tahun, 8 tahun karena belum sampai pada apa ilmu bisa menyimpulkan, ditanya karena bersaudara jumlahnya berapa? Langsung bingung kok, yo piro yo. Kan ini karena di sini tidak disebutkan. Kalau isim marfu ada 7, memang disebutkan. Ya kan, isim marfu al-marfu'atu sab'atun. Isim marfu ada 7. Tapi kalau kana bersaudara ada 13, kan itu. Inna bersaudara ada 6. Jadi sebenarnya in progress. Nah, alhamdulillah in progress. Nah, alhamdulillah. Memang dingin-dingin begini enaknya makan yang panas. Itu Pak Dirusman, ya. Jadi gimana kesepakatannya kita mau makan-makan